Datanglah kekasih, biarpun hari hujan, cintakan mengiringimu dengan kehangatan. Bawa saja seluruh kerinduanmu, kita satukan di dalam dekapan. Langkahkan kakimu sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu, hujan pun tahu kita bertemu. Para muda kasmaran, mari basahkan, basahkan seluruh badan. Tinggalkan semua beban, bebaskan pundakmu, arahkan kakimu hanya padaku. Langkahkan kakimu sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu, hujan pun tahu kita bertemu. Para muda kasmaran, mari bergabung di dalam cinta menghembus mendung. Basahkan, basahkan seluruh badan. Tinggalkan semua beban, bebaskan pundakmu, arahkan kakimu hanya padaku.